بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخوان dan أخوات رحمكم الله، kita bahas pada bab yang ketujuh، yaitu طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداء. Dan kita sudah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang setelahnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ai ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Wa hadha amrun min Allahi 'azza wa jalla bi anna kulla syai'in tanaza'a an-nasu fihi min usuliddin wa furu'ihi annahu yuraddu al-mutanazi'u yaruddu al-mutanazi'u fihi ila al-kitabi wa sunnah. Kama qala ta'ala, wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa yang kalian perselisihkan pada satu perkara, maka hukumnya adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama hakama fihi al-kitabu wa sunnatu wa syahida lahu bisihhati fahuwa al-haq. Famada ba'da al-haq illa ad-dhalal. Dan apa-apa yang dihukumi oleh Al-Kitab dan As-Sunnah dan disaksikan oleh keduanya atas kebenaran perkara tersebut, maka itu adalah al-haq, maka itu adalah kebenaran. Dan tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Walihada qala ta'ala, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ay ruddu al-fasla fil khusumat wal jahalat ila al-kitabi wa sunnah. Wa man la yarji' ilaiha fi dhalika falaysa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, makna dari ayat ini adalah kembalikan penyelesaiannya adalah kepada dalam perkara perselisihan kalian, ya, kebodohan-kebodohan yang ada, kembalikan kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang tidak mengembalikan kepadanya, maka sesungguhnya orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan seluruh urusannya, terlebih yang khusus dibahas pada permasalahan ini yaitu perselisihan, perdebatan, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Thumma inna allaha qad dhamma at-tafarruqa wa naha anit turuki wal asbabi al muaddiyati ilaihi wa annahu min a'zami asbabil khuzlani fid dunya wa al adabi fil akhirati qala ta'ala wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adabun 'adzim yawma tabyadu wujuhum wa taswaddu wujuh. Qala Ibnu Abbas, tabyadu wujuhun tabyadu wujuhu ahli sunnati wal jama'ati wa taswaddu wujuhu ahli al bid'ati wal furqati. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela perpecahan dan telah melarang dari jalan-jalan ataupun sebab-sebab yang mengantarkan kepada perpecahan tersebut. Dan sesungguhnya perpecahan tersebut adalah termasuk sebab kerendahan dan kehinaan baik di dunia maupun sebab dari siksa di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih pendapat setelah datang kepada kalian kejelasan. Sesungguhnya bagi mereka azab yang amat besar." Di hari tatkala ada wajah-wajah yang berwarna putih dan ada wajah-wajah yang berwarna hitam. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tabyadu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, yaitu putihlah atau menjadi putihlah wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah dan menjadi hitamlah wajah-wajah ahlul bid'ah dan ahlu al-furqah. Ini tafsir dari ayat dalam surat Ali Imran, ya, ayat 106 ini. Wa qala ta'ala innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka dalam keadaan berpecah belah, berkelompok-kelompok, maka engkau wahai Muhammad bukanlah dari mereka sedikit pun. Sesungguhnya perkara mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan mengabarkan beritanya atas apa yang mereka kerjakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna man kana qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhihi al-ummata sataftariku ala thalathin wa sab'ina millatan ithnatani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 berada di neraka dan satu berada di surga, yaitu al-jama'ah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi iftiraqi ummatihi ala 73 firqatan ithnatani wa 70 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wallati fil jannati hiya allati qala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Jadi al-jamaah yang disebutkan di dalam hadis sebelumnya itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa itu al-jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab adalah ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah adalah yang aku berada di atasnya bersama para sahabatku. Taib, istamir. Wa inna min asbabi halaki al-umamis sabiqati huwa tafriku wa kathratul ikhtilafi la siyama al-ikhtilafu fil kitabi wal munazzali alaihim wa qad hadarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dhalik faqal zaruni ma taraktukum fa innama halaka min kana man kana qablakum bi kathratin su'alihim wa ikhtilafuhum ala wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Na'am, hasbuk. Wa inna min asbabi halakil umam asabiqah, dan termasuk dari sebab-sebab hancurnya umat-umat yang telah lalu adalah at-tafarruq wa kathratu al-ikhtilaf, yaitu perpecah belahan mereka dan banyaknya perbedaan mereka. La siyamal ikhtilafu fil kitabil munazzal alaihim, terlebih lagi yang menyebabkan kebinasaan mereka adalah perselisihan mereka terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari perkara tersebut. Beliau bersabda, tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dengan sebab banyaknya pertanyaan mereka dan juga khilafnya mereka terhadap para nabinya. Maka apabila aku larang terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan jika aku perintahkan kalian pada satu perkara, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan, ya, satu perkara yang amat besar kaitannya dengan perintah dan larangan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala serta perintah dan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat-umat sebelum umat Islam, sebelum umat ini, itu binasa karena mereka berpecah belah di dalam urusan mereka, terlebih lagi dalam perkara kitab mereka. Ya, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan perkara ini, zaruni ma taraktukum, ya. Tinggalkan apa yang aku tinggalkan atas kalian. Sesungguhnya orang-orang yang binasa sebelum kalian adalah bikathrati su'alihim. Ya. Kathratu su'al dijelaskan oleh para ulama itu maknanya artinya banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak ada hajatnya. Ya, bertanya terhadap sesuatu yang tidak ada kebutuhannya. Ya, bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Atau soal juga bisa, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, artinya soal sini meminta, yaitu meminta-minta, ya, meminta-minta apa yang dimiliki orang lain. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan juga perpecah belahan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Sebagaimana kita tahu, ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau memiliki, ya, dua putra yang kemudian dari keduanya tersebut turunlah para nabi, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dari Ishaq alaihissalam maka turunlah nabi-nabinya Bani Israel yang jumlahnya banyak sekali. Namun apa yang terjadi, ya, artinya Bani Israel tersebut muncul darinya Yahudi dan Nasrani, yang mana nabi-nabi mereka, ya, di, ya, tidak ada yang dimuliakan, ya, ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada yang disiksa, ada yang di, ya, perangi dan seterusnya. Itu keadaan nabi-nabi yang ada di Bani Israel. Sedangkan dari Nabi Ismail alaihissalam kemudian turunlah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan pada kita agar, ya, jangan sampai khilaf, ikhtilaf dalam perkara apa? apa yang telah terjadi pada mereka, banyak berpecah belah, apalagi khilaf dalam perkara Al-Quran, dalam perkara ya Kitabullah. Karena itu sungguhnya yang menjadikan mereka binasa, yaitu umat-umat sebelum kita binasa. Wa inna tariqa al-khalasi minal furqati wal ikhtilaf huwa bittiba'i tariqi al-firqati najiyati al-mansurati wa hiya al-jama'ah. Dan jalan selamat dari perpecahan dan perbedaan adalah dengan ittiba' kepada jalannya al-firqatin najiyah al-mansurah. Jalannya kelompok yang selamat, kelompok yang tertolong, yaitu al-jama'ah. Jalannya para sahabat Nabi SAW, wahumul ladina yasiruna ala wifki manhajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, yaitu jalannya orang-orang yang berjalan di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. La ya'diluna an dzalika, ya, mereka tidak menyimpang dari jalan tersebut. Wa la yahiduna anhu, mereka juga tidak, ya, yahidun artinya yanharifun, ya, tidak menyeleweng dari jalan tersebut. Inna tariqal khalasi huwa ittiba'u as-salafis salihi qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa 'adamu mukhalafatihim aw asyududu anhum. Dan jalan selamat adalah dengan cara ittiba' kepada salafis saleh, baik itu perkataan mereka, perbuatan mereka, atau keyakinan yang ada, dan juga tidak menyelisihi mereka ataupun syudud, ya, menyimpang dari mereka, tidak menyelisihi, tidak menyimpang dari jalan mereka. Qala ta'ala wa man yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Fattiba'u sabilil mu'minin wa humus sahabatu wa atba'uhum minal a'immati al-mahdiyyina bi ihsanin huwa sabilun najah. Maka mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, dan mereka adalah para sahabat dan para pengikutnya di kalangan para imam yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, yang mengikuti para sahabat dengan baik, itulah jalan keselamatan. Walittiba'u innama yakunu sahihan bi thalathati umurin tatakhallasu mimma sabaqa minan nusus wa hadhihi al-umuru thalathatu hiya. Awalan al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Thaniyan 'adamu at-tafarruqi wal ikhtilafi fil kitabi wa sunnati. Thalithan an yakuna ittiba'ul kitabi wa sunnati muqayyadan bi fahmi as-salafis salihi la bi fahmi ghairihim. Al-ittiba', yaitu mengikuti mereka, akan menjadi benar dengan tiga perkara diringkas dari nas-nas yang ada tadi. Tiga perkara tersebut, ikhwan dan akhwat, adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah adamu tafarruqi wal ikhtilaf fil kitab was sunnah, tidak berpecah belah, tidak berselisih dalam perkara Alkitab dan As-Sunnah. Perkara yang ketiga adalah agar ittiba' kepada Alkitab dan Sunnah itu dibatasi, ya, dengan pemahaman as-salafus salih. bukan dengan pemahaman selainnya. Maka tiga jalan inilah yang menjadikan seseorang sempurna ittiba'nya kepada siapa? Kepada as-salafu as-salih. Yang pertama yaitu al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Yang kedua ada mutafarruq fil kitab wa sunnah. Sedangkan yang ketiga an yakuna dzalika bifahmi as-salafis salih. Tayib. Falyaqra'. هذا وإن من لوازم لوازم لوازم الاتباع ترك الابتداء في دين الله وقد تقدم جملة من نصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداء وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه min mangkana fi qalbihi adna miskatin min imanin Allah wa huwal fuzu bil jannati wan najatu minan nari. Naam, hasbuk. Hada bimakna artinya adalah inilah yang ya dikatakan bahwa ittiba itu sempurna dengan tiga perkara ini. Wa inna min lawazimil ittiba, dan termasuk perkara yang harus di dalam ittiba adalah, artinya yang menyempurnakan ittiba adalah tarkul ibtida fi dinillah, yaitu meninggalkan perkara-perkara bid'ah di dalam agama Allah. Wa qad taqaddama jumlatun minan nusus asy-syar'iyyatu allati ta'muru bil ittiba. Ya, sudah kita bahas bersama beberapa nas syar'i yang memerintahkan kita untuk ittiba dan memperingatkan dari perkara bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnahnya bi'a'dhami bisyaratin, dengan kabar gembira yang besar, wa akbari maqsadin, ya, dan tujuan yang paling besar, yatlubuhu kullu mu'minin, yang dicari oleh setiap mu'min, wa yas'a ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna miskatin min iman, dan selalu diusahakan untuk didapatkan atas orang-orang yang di hatinya masih ada sedikit pun keimanan. Ala wahuwa, yaitu setiap mereka menginginkan al-fawzu bil jannah, ya, mendapatkan kemenangan dengan surga dan selamat dari api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala faqad aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, barang siapa yang mentaatiku maka masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Wa ayyu iba'in wa rafdin li sunnati a'dham min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keengganan dan penolakan terhadap sunnah yang lebih besar daripada menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika bil ihdath fid dini wal ibtida' fihi, yaitu penyelisihan terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah dengan mengadakan perkara yang baru di dalam agama dan mengadakan perkara-perkara bid'ah di dalamnya. Qala Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhum, alaikum bisabili wa sunnah, fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzukira ar-rahmanu fa fadat 'ainahu min khasyatillah fatamassahu an-naru abadan. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min istihadin fi khilafin wa bid'atin. Sebagaimana hadis yang telah kita lalui tadi. Wa inna man ta'ammala nusus al-kitabi wa sunnati wajada annal bid'a fid dini muharramatun. Dan sesungguhnya orang-orang yang memperhatikan nas-nas dalam Alkitab dan As-Sunnah, mereka akan mendapatkan bahwa sesungguhnya bid'ah-bid'ah di dalam agama itu hukumnya adalah haram, wa mardudah, dan itu tertolak. Ala ashabiha, tertolak, dikembalikan kepada mereka. Min ghairi farqin baina bid'atin wa bid'atin. Tidak membedakan antara satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Wa in kanat tatafawatu darajatu tahrimi bihasbi naw'iyatil bid'ah. Walaupun bertingkat-tingkat derajat haramnya dari satu macam kepada macam yang lain. Ya. Artinya bid'ah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu hukumnya apa? Haram. Tidak membedakan satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Namun secara derajatnya, ya, berat dan tidaknya haramnya tersebut itu bertingkat-tingkat, ya. Ini jelas tidak, ikhwan? Ya, enggak masalah ya, suaranya masih terdengar ya. Insyaallah. Lebih konsen lagi ya, karena terganggu dengan suara sebelah ya. Walida jaa an-nahyu anil bid'ai ala wajhin wahidin fi qawlihi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena semua bid'ah itu hukumnya haram, tidak membedakan antara satu bid'ah dengan bid'ah yang lain, hanya bedanya dalam derajatnya, ya, besar dan kecilnya, namun semuanya haram. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala melarang bid'ah itu dengan satu larangan yang sama, yaitu sabda Nabi SAW apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkanlah perkara-perkara bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena seluruh perkara yang baru itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan perkara baru di dalam agama, tidak ada perkaranya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka perkara tersebut ditolak. Fadallal hadithu ala anna kulla muhdathin fid dini fahuwa bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah mardudah. Maka ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadith ini menunjukkan bahwa setiap perkara yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan tertolak. Wa ma'na dzalika, naam, bisa dibantu ikhwan? Naam, ikra. Naam. Wa ma'na dzalika anna kulla bid'ain fil ibadati wal i'tiqadati muharramatun walakinna tahrimu yatafawatu bihasabi naw'il bid'ati faminha ma huwa kafaru kufrun sirahun wa minha ma huwa min wasaili syirki wa minha ma huwa fiskun wa ma'siyatun. Naam. Dan makna dari hadis tadi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, maknanya adalah bahwa setiap bid'ah, baik itu di dalam ibadah, di dalam akidah, maka semuanya hukumnya adalah haram. Akan tetapi haramnya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan macam-macam bid'ah yang ada. Ada bid'ah yang itu sampai kepada kufur yang jelas. Ada bid'ah yang menjadi sebab mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ada juga bid'ah yang itu kefasikan dan maksiat. Ya, bid'ah tersebut dihukumi satu amal kefasikan dan maksiat. Baik, istamir. Wa innal muta'ammila fi turukin ahli zaik wa dolali yajidu anna turukahum tukhalifu tariqatun ahlul huda. Qala ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabah فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَفِي الصَّحِيحِ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Naam. Dan sesungguhnya orang yang memperhatikan jalan-jalan orang-orang yang sesat akan mendapatkan bahwa jalan mereka itu jalan yang menyelisihi jalannya ahlul huda, jalannya orang-orang yang berada di atas petunjuk. Qala ta'ala, ini contohnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, kepada kalian, kepada kamu wahai Muhammad. Sebagiannya ada ayat-ayat yang muhkamat. Dan sebagiannya ada yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkamat, hunna ummul kitab, artinya sebagai rujukan ya dari perkara-perkara, dan yang lain ada yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti perkara-perkara yang tidak jelas dalam rangka untuk menginginkan fitnah dan menginginkan takwil dari ayat-ayat tersebut. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat yang ya memiliki hukum yang jelas, memiliki makna yang jelas. Sedangkan mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ahruf al-muqatta'ah, ya, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat. Ya, alif lam mim, ya, yasin, ya, dan seterusnya. Itu namanya mutasyabihat. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, ada penyimpangan, maka mereka mencari-cari, ya. Mereka mengikuti jalannya syayatin, ya, jalannya syaitan untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak jelas, sehingga mereka masuk ke dalam fitnah dan terjebak ke dalam ta'wil yang fasid, yang batil. Wa fi sahih, idza ra'aitum alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu faulaika alladziina samallahu fahdharuhum. Jika kalian mendapatkan orang-orang yang mengikuti perkara yang mutasyabih, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka hati-hatilah, tinggalkanlah mereka. Wa qala ta'ala innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Wa qala ta'ala wala tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang bukan jalannya salafus saleh. Maksudnya adalah jalan-jalan syaitan, sehingga kalian akan terpecah belah dari jalan yang benar. Kalian akan tercerai-berai dari jalan yang benar dan mengikuti subul, mengikuti jalan-jalannya syaitan. Fa ahammu alamati ahli zaik ma yali. Dan tanda-tanda ahlu zaik, ya, tanda-tanda orang yang menyimpang atau kelompok yang menyimpang adalah sebagai berikut. Al-ula al-furqatul lati nabbahallahu alaiha fi qawlihi innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Tanda yang pertama, orang-orang yang menyimpang, yang pertama adalah tandanya mereka suka dengan furqah, suka dengan perpecahan. Sebagaimana diingatkan Allah di dalam Al-An'am ayat 159. Yang kedua, ittiba'ul mutasyabih. Yang kedua, mereka mengikuti perkara yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang menyimpang di dalam hatinya, maka mereka mengikuti perkara-perkara yang mutasyabihat. Salisah, ittiba'u al-hawa. Sifatnya ahlu zaik adalah ittiba' al-hawa. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, artinya mereka karena mengikuti hawa nafsunya. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai yang diibadai, yang diikuti. Rabi'ah mu'aradatu as-sunnati bil-Qur'an, yaitu menabrakkan as-sunnah dengan Al-Qur'an. Ya, mempertentangkan antara as-sunnah dengan Al-Qur'an. Khamisah, bughdhu ahli al-athar. Tandanya orang-orang yang suka menyimpang adalah mereka membenci ahlul athar, membenci orang-orang yang mengikuti athar, mengikuti salafus saleh. Yang keenam, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itlaqul alqabi as-sayyi'ati ala ahli sunnah, yaitu memberikan julukan-julukan yang jelek kepada ahlu sunnah. Sabi'ah, tarku intihali madhabi as-salaf. Yang ketujuh yaitu mereka meninggalkan madhab salaf. Intihal itu artinya memeluk, ya. I'tanaqa ya'taniku, ya. Intihal. Mereka tidak mau mengambil madhabnya salaf. Asamin. Takfiru mukhalifihim bighairi dalil. Tandanya orang-orang yang suka menyimpang, yang kedelapan adalah mereka mengkafirkan orang-orang yang berselisih dengan mereka dengan tanpa dalil. Tasi'a al-ijmalu fi mawadhi'a tahtaju ila tafsilin wa bayanin wal qiyasu ala ma la yasihul qiyasu alaihi. Tanda yang kesembilan adalah mereka memaknai dengan makna yang mujmal, dengan makna yang umum, dengan makna yang umum pada tempat-tempat yang seharusnya dirinci, seharusnya tafsil, seharusnya dirinci, wabayan, seharusnya dijelaskan. Tapi mereka menggunakan cara makna-makna umum. Dan mereka juga menggunakan jalan yang kedua selain ijmal adalah qiyas. Pada perkara-perkara yang tidak boleh qiyas di dalamnya, ya, nanti hal yang seperti ini antum dapatkan, ya. Orang-orang yang menyimpang di dalam istidlal mereka menggunakan dalil-dalil secara umum, makna Al-Quran secara umum, ya, makna hadis secara umum, tidak kemudian melihat pada asbab nuzulnya ayat, asbab wurudnya hadis, ya, sehingga menjadi adanya bayan, adanya tafsil menjadi jelas. Namun mereka menggunakan makna-makna yang umum sehingga bisa dibawa kemana saja sesuai dengan hawa nafsu mereka. Inilah jalan mereka. Yang kedua adalah jalan qiyas. Ya, jalan dengan jalan qiyas. Perkara yang tidak boleh qiyas, mereka mengqiyaskannya. Sehingga seakan-akan mereka ilmiah, seakan-akan mereka, ya, sesuai dengan dalil, padahal itu adalah perkara yang tidak boleh qiyas. Contohnya dalam perkara ibadah. Ibadah tauqifiyah, ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Tapi mereka pun, ya, menggunakan cara qiyas sehingga membolehkan bid'ah yang ini, membolehkan bid'ah yang itu dengan cara qiyas, ya. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad beliau menyebutkan peringatan terhadap perkara al-ijmal dan qiyas, beliau menyebutkan yan bagi lil mutakallimi fil fikhi an yajtaniba hadainil aslain al mujmal wal qiyas. Imam Ahmad mengatakan oleh karenanya orang yang ingin berbicara dalam perkara fikih maka wajib atasnya untuk berhati-hati, untuk menjauhkan diri dari dua perkara pokok yang kebanyakan manusia tersesat, yaitu perkara mujmal dan permasalahan qiyas. Wa qala aidan aktsaru ma yukhthi'un nasu min jihati at-ta'wili wal qiyasi. Kebanyakan manusia salah tatkala sudah berhadapan dengan ta'wil dan berhadapan dengan qiyas. Qultu, al-mu'allif mengatakan ma zakarahu al-imamu Ahmad rahimallahu ta'ala min at-tahdhiri min hadainil aslaini fil fiqhi dalil ala annahu fi babil aqidati yakunu tajannubu dhalika aula wa ahra. Apa yang disebutkan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala tatkala beliau memperingatkan dari dua perkara pokok tadi, yaitu al-mujmal dan al-qiyas tadi, itu sebagai bukti ya bahwa perkara tersebut beliau peringatkan dalam perkara fikih, apalagi kalau dua perkara tadi digunakan dalam perkara akidah, tentunya ya lebih diperingatkan lagi, ya lebih harus berhati-hati lagi di dalam membahas permasalahan mujmal dan qiyas. Taib ikhwan, kayaknya susah sekali ini ya. Baik, antum bisa mendengar tidak ikhwan? Ya? Jelas? Atau samar-samar? Maksudnya kalau memang ya enggak tahu akhwat yang di atas jelas tidak ini ya. Kalau memang tidak jelas ya kita pending. Ya kurang lebih sekarang setengah jam. Berarti untuk hari besok bukan sampai setengah tiga tapi sampai jam tiga ya. Ada acara tidak dari setengah tiga sampai jam tiga? Ada acara tidak, ikhwah? Ada acara tidak? Tidak ya? Kalau dari ikhwan yang di bawah insya Allah jelas ya. Jelas ya. Taib, akhwat yang di atas, kalau tidak jelas suaranya coba lemparkan kertas ya. Sebagai tanda tidak jelas. Taib, alhamdulillah ya. Ada SMS masuk katanya masih jelas ya. Alhamdulillah. Taib, kita lanjutkan ikhwan. Ya, karena kalau berhenti juga tetap di masjid ya, mau jalan susah ya. Baik, pembahasan yang ke-8. Baik, saya dibantu dibaca Iqra Al-Qari. Naam. Ba'du al-qawa'idi fi manhaji as-salafi. Awalan qaidatu fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari. Al muradu bil ma'rufi jami at-ta'ati wa a'zami dzalika ibadatillahi wahdahu la syarika lahu wa ikhlasil ibadati lahu wa tarki ibadati ma siwahu wa ya'ti ba'da dzalika sa'iru ta'ati wajibati min wajibatin al wa mustahabatin. Naam, wa mustahabbatin. Baik. Materi yang ke-8 yaitu berkaitan dengan kaedah-kaedah di dalam manhaj salafi. Kaedah yang pertama adalah kaedah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maksud daripada al-ma'ruf adalah semua ketaatan. Dan ketaatan yang paling besar adalah ibadah kepada Allah saja. tidak menyekutukannya, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, serta meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya adalah semua ketaatan, baik itu perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah. Baik. Tafadhal. Wal munkaru huwa kullun ma nahallahu anhu wa rusuluhu, fa jami'ul ma'asi wal bid'i munkarun, wa a'zamul munkari asy-syirku billahi 'azza wa jalla. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wajibun 'ala hadhihi al ummati wujuban kafa'iyan la kifa'iyan ya kifa'iyan la ainayan idza qama bihi may yakfi saqtul ismi 'anil baqin wa idza lam yaqum bihi ahadun ithmal jami'i. Ithmal jami'u. Qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Naam, hasbuk. Sedangkan perkara mungkar adalah semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka semua maksiat, semua bid'ah adalah mungkar. Dan mungkar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah wajib atas umat semuanya, wujuban kifaian, yaitu fardu kifayah, la ainian, bukan fardu ain. Apabila sebagian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang lain tidak wajib. Sakotal ismu anil bakin, maka hilanglah dosa dari sisanya. Ketika sebagian sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang yang belum menegakkan hukumnya adalah fardu kifayah. Kalaupun tidak mengerjakan, maka tidak berdosa. Wa idza lam yakum bihi ahadun athimal jami'. Namun apabila tidak ada seorang pun yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya berdosa. Allah Ta'ala berfirman, dan jadilah sebagian dari kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkari fayanbaghi an yakuna 'aliman bima amara bihi, 'aliman bima yanha anhu, rafiqan fima ya'muru bihi, rafiqan fima yanha anhu, haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Fal ilmu qabla al amri war rifqu ma'a al amri wal hilmu ma'a al amri, fa in lam yakun 'aliman lam yakun lahu an yakfu ma laysa lahu bihi ilmun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau berkata, barang siapa yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan, maka seharusnya, maka adabnya agar dia menjadi orang yang alim terhadap apa yang dia perintahkan. mengilmui atau alim dengan apa yang dia larang, berlemah lembut atau bersahabat terhadap apa yang diperintahkan, ya, bersahabat dengan apa-apa yang dia larang. Artinya bersifat baik tatkala memerintah dan bersifat baik tatkala melarang. Haliman fima ya'muru bihi, berlemah lembut tatkala memerintah dan berlemah lembut tatkala melarang. Maka kewajiban ilmu adalah sebelum menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan bersahabat atau berlemah lembut, maka itu bersama dengan tatkala dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika seseorang ya tidak mengilmui, fa in lam yakun aliman lam yakun lahu an yakfu ma laysa lahu bihi ilmun. Jika dia tidak mengilmui terhadap sesuatu, maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam perkara tersebut, baik dengan cara memerintah maupun dengan cara melarang. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dari perkataan Ibnu Taimiyah tadi kita bisa ambil satu faedah besar di dalam berdakwah. Yang pertama adalah harus didasarkan di atas ilmu. Seorang yang ingin mendakwai orang lain, maka dia harus berada di atas ilmu. Minimal adalah ilmu yang ingin dia sampaikan kepada orang lain, dan ilmu bagaimana dia berdakwah dengan baik dan benar. Kalau dalam lafadznya Ibnu Taimiyah adalah berdakwah dengan rifq, ya, dengan lemah lembut, dengan halim, ya, dengan baik. Maka ini syarat seorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga tatkala ada sebagian jamaah, sebagian kelompok berdakwah tidak di atas ilmu, maka yang demikian menyelisihi jalannya para salafus saleh. Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana katabib alladhi la rifqa fihi fayaklatu 'alal marid fala yaqbalu minhu wal mu'addibu wal mu'addibi al-ghalizi alladhi la yaqbalu minhu al-waladu. Jika seorang da'i dia alim, namun tidak ada sikap bersahabat, tidak ada sikap lemah lembut, maka perumpamaannya adalah seperti dokter yang dia berilmu, namun tidak ada kelemah lembutan pada dokter tersebut, sehingga dia kasar kepada pasiennya, maka tentunya dokter tersebut tidak akan diterima. Demikian juga seorang yang mendidik anak, namun dia kasar, dia kaku, maka tentu anaknya tidak akan menerima didikan tersebut. Demikian juga ya wazifah, tugas seorang da'i, maka selain harus berada di atas ilmu, minimal ilmu yang akan dia sampaikan, yang kedua harus bersifat rifq dan bersifat al-hilm, ya, berlemah lembut, bersahabat, ya, mengetahui bagaimana turukud da'wah, fiqhud da'wah, bagaimana akhlaku ad-da'wah dan seterusnya, sehingga bisa berdakwah dengan hikmah. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inilah adab seorang da'i, ya, agar berdakwah dengan cara hikmah. Waqad qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Tatkala Musa dengan Fir'aun, Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Musa dan Harun, Allah perintahkan berdakwah kepada, ya, Fir'aun, manusia yang paling membangkang, manusia yang paling kafir. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan kepada Harun agar berlaku lemah lembut, berlaku baik, berakhlak mulia tatkala mengajak kepada kebaikan. Faqula lahu, katakanlah wahai Musa dan wahai Harun, qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang baik. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, ya mudah-mudahan akan mengingat ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, istamir falyaqra. Nah, thumma man amara aw naha fala budda ayyudza fil adati fi'lihi ayyasbira wa yahlima kama qala ta'ala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wa qala aidan wal wajibu 'alal amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari ayyakuna amruhu wa nahihu lillahi wa qasduhu ta'atillahi wa an yakuna maqsuduhu salahul ma'muri wa iqamatul hujjati alaihi wa alla yakuna maqsuduhu talabal riasatin li nafsihi wa ta'ifatihi au tanqisu ghairihi. Naam, hasbuk. Thumma man amara au naha fala budda an yu'dha fil 'adati. Orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar maka harus diganggu pada umumnya. Ya, kebanyakan para dai itu berdakwah tidak mulus, ya. Akan tapi berdakwah dengan penuh tantangan, itu yang wajarnya terjadi. Fa alaihi an yasbir, maka wajib atasnya untuk bersabar. Wa yahlim, dan untuk berlemah lembut. Kama qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan kepada yang baik, laranglah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Inna dzalika min 'azmil umur. Sungguhnya kesabaran tersebut adalah perkara yang besar. Ya. Termasuk perkara yang besar. Artinya tidak semua orang bisa dan mampu bersabar. Sebenarnya kesabaran adalah sesuatu yang mudah secara lisan, namun secara praktiknya adalah perkara yang sedikit orang-orang yang mampu untuk bersabar. Wa qala aidan al-wajib 'alal amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an yakuna amruhu wa nahyuhu lillahi wa qasduhu ta'atullahi an yakuna qasduhu ta'atullahi wa an yakuna maqsuduhu salahal ma'muri. Ya, beliau juga berkata, dan perkara yang wajib atas para pelaku amar ma'ruf nahi mungkar agar amar ma'ruf nahi mungkar tersebut lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tujuannya adalah ketaatan kepada Allah, dan dimaksudkan untuk kebaikan orang-orang yang dilarang maupun yang diajak kepada kebaikan, dan juga tujuannya adalah iqamatul hujjah alaihi, yaitu untuk menegakkan hujjah atasnya, untuk menyampaikan dalil kepadanya, untuk menyampaikan ilmu kepadanya, sehingga benar-benar ilmu tersebut telah sampai kepadanya. Wa alla yakuna maqsuduhu talabar ri'asati li nafsihi wa ta'ifatihi aw tanakkusi ghairihi. Dan agar jangan sampai tujuan daripada dakwah tersebut, tujuannya adalah untuk mencari kepemimpinan, rais, riasah, untuk mendapatkan kepemimpinan, mendapatkan kedudukan, baik untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, ataupun dakwah tersebut dalam rangka untuk merendahkan orang lain, dalam rangka untuk mengurangi ya kedudukan bagian orang lain. Wa asluddin, na'am ikra. Wa asluddini an yakuna al-habbu lillahi wa bahdu lillahi wal muwalatu lillahi wa mu'adatu lillahi wal ibadatu lillahi wal isti'anatu billahi wal khawfu minallahi wa raja'i minallahi wal ata' wa ata'u lillahi wa mana'a lillahi wa hadha innama yakunu bimutaba'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi amruhu amrullahi wa nahyuhu nahyalillahi wa mu'adatuhu mu'adatillahi wa ta'atuhu ta'atillahi wa ma'siyatuhu ma'siyatillahi intihan. Man kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah bi ikhtisari. Naam. Baik. Wa asluddin, dan perkara yang pokok dalam pembahasan ini yaitu kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa harus ditegakkan bahwa cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, wala dan juga bara, loyalitas maupun memusuhi juga karena Allah. Ibadah karena Allah, isti'ana yaitu memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Al-khawf wal-raja hanya kepada Allah. Memberi dan menerima juga karena Allah. Hada innama yakunu bimutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dilaksanakan dengan cara mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah memerintahkan kecuali perintah Allah, tidaklah melarang kecuali larangan Allah, tidaklah memusuhi karena Allah, tidaklah mentaati kecuali ketaatan kepada Allah, dan tidaklah bermaksiat kecuali ya bermaksiat, atau itu adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsanian qa'idatun fil ibadat, ya yang kedua kaidah di dalam ibadah. Baik. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, tsanian qa'idatu fil ibadati, al-ibadatu mubnaha ala tawqifi fallahu amara bittiba'i bittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wa qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Baik, kaidah yang kedua adalah kaidah di dalam ibadah-ibadah. Ibadah mabnaha 'ala tauqif, dibangun di atas kaidah tauqifiyah. Apa tauqifiyah ikhwan dan akhwat? Yaitu dari kata waqafa artinya berhenti. Tauqif menghentikan, artinya menghentikan ibadah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghentikan ibadah hanya kepada yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tauqifiyah. Tidak boleh ditambah-tambahi, dikurangi, dimodifikasi, diperindah, diperbagus menurut akal. Ya, sesungguhnya ibadah adalah tauqifiyah. Fallahu amara bittiba'ir rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ittiba' kepada Rasulullah. Karena tauqifiyah, karena memang ibadah itu apa adanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wa qala ta'ala wa man yuti'illaha wa rasulahu yadkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Wa fi sahihaini 'an Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab bahwa beliau radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu wahai batu, sesungguhnya kamu adalah batu, tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, maka aku tidak akan mencium kamu. Inilah hakikat dari tauqifiyah yang ada pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Permasalahan ibadah adalah sesuai dengan dalil, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berubah dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad taqaddama qawlu ba'di salaf ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, ittiba'lah dan tinggalkanlah bid'ah, sesungguhnya sunnah telah mencukupi kalian. Kama taqaddama anna min syarti qabulil amali min syarti qabulil amali tajridul mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari syarat diterimanya amal, salah satunya adalah mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'at an-nususu al-kathiratu fil Qur'ani wa sunnah allati fiha al-amru bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi wa an-nahyu an ma'siyatillahi wa ma'siyati rasulihi fala yajuzu li ahadin an yakhruja amma madat bihi sunnatu wa dalla alaihi alkitabu wa sunnatu wa kana alaihi salaful ummah. Dan telah datang nas-nas yang banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalamnya perintah untuk mentaati Allah, perintah untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta larangan untuk bermaksiat kepada Allah dan larangan untuk bermaksiat kepada Rasulnya. Maka tidak boleh seorang pun untuk keluar dari apa-apa yang telah ada di dalam sunnah, apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah, di mana perkara tersebut adalah dilaksanakan oleh salaful ummah. Ini adalah perkara atau kaidah yang kedua, ya, yaitu kaidah dalam perkara ibadah. Demikianlah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan ibadah. Baik, kita tambah satu lagi. Yang ketiga, yaitu qa'idatun fi anna madara dini 'alal ilmi nafi' wal 'amali shalih. Kaidah bahwa agama kita berada atau berputar, berada di atas, berjalan di atas ilmu nafi' dan amal shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang baik. Inna dinal islami madaruhu 'alal ilmi nafi'i wal 'amali shalihi. Sesungguhnya agama Islam berada di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, "As-salahu munhasirun fi naw'ain." Sesungguhnya kebaikan itu hanya berada pada dua perkara. Fil 'ilmi nafi' wal 'amali shalih. Ada pada ilmu yang bermanfaat dan yang kedua pada amal yang saleh. Wa qad ba'athallahu Muhammadan bi afdhali dhalika. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang lebih baik dari itu. Wa huwa al-huda wa dinil haq. Yaitu dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk menampakkan, untuk memenangkan atas semua agama yang ada. Fal huda bima'na al ilmun nafi' wa dinul haq bima'na al amal as-salih. Petunjuk maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat dan agama yang hak adalah al amal as-salih. Qala rahimallahu taala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, fa ahlu sunnati wal jama'ati al muttabi'ina lis salafis salih la yatakallamuna fi shay'in min ad-dini illa taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lil kitabi was sunnah. Ahlu sunnah wal jama'ah, mereka ittiba' kepada salafus salih. Tidaklah mereka berbicara terhadap satu perkara dari agama ini kecuali mereka mengikuti dari apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Wa amma ahlul bidah fala ya'tamiduna 'alal kitabi was-sunnati wa athari salafis salihi wa innama ya'tamiduna 'alal 'aqli wal lughati wal falsafati. Kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, sedangkan ahlu al bidah mereka tidak bersandar kepada Alkitab dan As-Sunnah serta athar salafus saleh sama sekali, akan tetapi mereka bersandar kepada al aql wal lughah wal falsafah, yaitu bersandar kepada akal-akal mereka, bersandar kepada bahasa, dan bersandar kepada ilmu filsafat. Inilah ilmu yang ada pada ahlul bidah. Sehingga ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mereka bisa banyak berbicara, ini mereka ahlul bidah, bisa banyak berbicara karena bersandar kepada akal-akal mereka. Mereka bersandar kepada, apalagi ikhwan, bersandar kepada bahasa. Ketika menafsirkan Al-Quran, maka mereka secara bahasa demikian, ya, dari sisi bahasa maknanya demikian, maka itu maknanya demikian, sehingga bisa luas sekali mereka, ya, menafsirkan sesuai dengan akal mereka, seakan-akan ilmiah karena bersandar kepada bahasa, padahal hakikatnya adalah kesesatan karena tidak sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah serta as-salafis saleh. Demikian juga mereka bersandar kepada mengambil sumbernya dari filsafat, ilmu kalam, yang dengan itu mereka bisa berbicara bermacam-macam, membolak-balikkan kata, menjadikan kata yang harusnya benar menjadi salah dan seterusnya, ya, sehingga seakan-akan mereka berbicara, ya, masya Allah bagus sekali bicara ilmiah, padahal itu semuanya tidak ada ilmunya, artinya tidak ada sandarannya Quran maupun Sunnah, tidak ada salafnya yang menjadi sandaran mereka. Taib ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'an, demikian kajian kita di siang hari ini, ya. Ternyata sampai akhir antum semangat, ya. Hujannya juga turun, semangat sekali. Alhamdulillah, ya, antum bisa mengikuti dengan baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.